समझे मेरे बाबा? सरी प्रभु ने सरी थी प्रभु ने بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kita lanjutkan tadi kita mempelajari sifat qalqalah. Kita masuk pada tingkatan qalqalah yang ada dalam kitab Aisar. Satu, qalqalah kubra. Qalqalah pada huruf qutbu jadin ketika waqaf. Seperti waqaf pada kita baca asyadd, asyadd itu bertasydid, yulad, yulad bil haqq, bil haqq salaq, salaq dan yang semisalnya mencakup huruf yang bertasydid maupun yang tidak. Pada huruf yang bertasydid sesungguhnya qalqalah hanya terjadi pada huruf yang kedua. Ya, pada huruf yang kedua. Sedangkan huruf sebelumnya dilafadzkan dengan sukun murni tanpa qalqalah. Jadi misalnya pada watab dibaca watab. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabb, ayo tabbat yada abi lahabin wa tabb, wa tabb wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma كسب كسب وتب وتب. Bedakan yang pertama dengan bertasydid, ya, sesungguhnya qalqalah itu, ya, sebagaimana dijelaskan di sini, dilafadzkan, ya, pada huruf yang kedua, ya, pada huruf yang kedua. Sedangkan yang pertama dibaca dengan sukun murni tanpa qalqalah. Membacanya untuk huruf bertasydid sebagaimana kita membacanya wasal, ya, membaca wasal. Di situ pada surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, antum itu adalah watabba, maka membacanya adalah seperti pada keadaannya wasal, watabba. Kalau pada bedakan dengan yang langsung suku waqaf, kasab. Bedakan pada yang bukan huruf yang bertasydid, kasab. Watab. Bukan watab, ya, tapi watab. Bagaimana wasal watab? Bisa dibedakan, ya, antara yang tasydid dan yang tidak. Qalqalah sughra, qalqalah pada huruf qutbu jadin ketika berada di tengah bacaan atau kata seperti qalqalah pada, ya, ya qubi, أبقى قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون. Ya, pada mu'minun ketika sukun pada hamzah maka posisi bibir dikembalikan pada posisi semula. Mu'minun, coba. Mu'minun. Kita lanjutkan pada lin. Secara bahasa adalah suhulah, mudah. Secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. Istilah lin khusus untuk dua huruf saja, yaitu waw sukun dan ya sukun yang didahului oleh fathah. Ya, didahului oleh fathah. Seperti pada Quraisyin, coba. Quraisyin. Quraisyin. Quraisyin. Rai, coba. Rai. Rai. Quraisyin. Quraisyin. Quraisyin. Ya. Kemudian pada ha rabb hadzal baiti, coba. Rabb hadzal baiti. Ya. Min khaufin. Min khaufin. Ya. Laisa. Laisa. Laisa. Laisa. Laisa. Laisa. Tidak dibaca Laisa, bukan gitu, ya, bukan Laisa, tapi Laisa. Laisa. Ya, gitu. A'tainaka. A'tainaka. أعطيناك أعطيناك إذا مودة أولى أين dan ini dilanjutkan walaupun secara nyata sifat lin juga terdapat dalam huruf alif. Ya. Insyaallah lin sudah jelas. Kita lanjutkan inhiraf. Secara bahasa adalah mail atau berbelok. Secara istilah adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Ya. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ra. Huruf lam berbelok menuju samping kanan dan kiri dari ujung lidah. Sedangkan suara ra sebaliknya dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah. Ya, kita baca. Misalnya al, coba. Al. Al. Al. Al. Ya. Sekarang au. Kalau lam dia berbelok ke kanan, ya, ke kanan dan kiri lidah. Ya. Kalau kita menggunakan yang kanan al. Ya. Al. Kalau kita menggunakan dua-duanya berbelok ke kanan dan kiri lidah. Al. Ya. Qalil. Qalil. Kalau ra, ar, coba. Kalau ra dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah. Ar. Ar. Dum. Ya. Itu adalah mihraf. Kemudian takrir. Secara bahasa berarti i'adah. Pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra disebabkan makhraj yang sempit. Hurufnya hanya satu, yaitu ra. Seorang pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya ra lebih dari satu. Caranya adalah dengan membentuk cekungan kecil pada ujung lidah. Ya, kita baca ra. Ya. Jadi sifat takrir ini disebutkan agar, ya, agar pembaca berhati-hati, ya, waspada, jangan sampai, ya, berlebihan di dalam mengucapkannya. Ya. Jadi kita harus menghindari berlebihan dalam mengucapkan huruf ra ini, ya. Menghindari berlebihan dalam pengucapan huruf ra. Kita baca contohnya misalnya karrataini, coba. Karrataini. Ya. Terutama pada huruf yang ra yang bertasydid. Bukan karrataini tapi ya. Karrataini, coba. Karrataini. Itu adalah makna takrir. Tetap harus digetarkan, ya, tetap harus digetarkan. Namun di sini disebutkan oleh muallif, ya, Seorang pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya ra lebih dari satu. Kita lanjutkan. Dan juga jangan sampai tidak bergetar sama sekali. Ya, tidak bergetar sama sekali. Ini juga tidak boleh. Karena sifat takrir ini adalah sifat yang lazimah yang harus ada pada huruf ra. Ya. Kemudian kita lanjutkan sifat tafasyi. Sifat tafasyi artinya secara bahasa adalah intisyal, ittisa', tersebar dan meluas. Kalau yang di Aisyah disebutkan secara istilah adalah menyebarnya suara huruf syin dari titik makhrajnya, yaitu tengah lidah dengan langit-langit, sehingga suara tersebut membentur permukaan bagian dalam dari gigi-gigi atas dan bawah. Ya, kita baca sya, coba sya, sya, shi, shi, shu, shu, bash, bash, basha, basha. Kemudian yang terakhir adalah sifat istitana. Sifat istitana. Maknanya adalah secara bahasa adalah imtidad. Al-imtidad berarti memanjang. Ya. Di sini disebutkan secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham, sehingga dengan gerakan ke depan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat di bagian belakang lidah. Hurufnya hanya satu, yakni dhad. Jadi jadi ketika makhrajnya di mana? Dhad. Makhrajnya dhad di mana? Tepi lidah bagian belakang dengan gigi geraham atas. Ya. Ketika tepi lidah ini menyentuh gigi geraham ketika mengucapkan dhad, maka lisan terdorong sedikit ke depan. Ya. Jadi didorongkan. Coba kita bo, bo, bo, bo, ab, ab, ab, ab. Ya. Setelah tepi lidah ini menyentuh geraham, ya, geraham atas, maka ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. Coba, ab, ab, ab. Tetapi yang memicu bunyi bukan ujung lidahnya, tetapi apa? Tepi lidahnya. Jadi digeser seperti ini, ya. Ya. Ini misalnya gigi geraham ini aug. Ujung lidahnya maka dia menyentuh apa? Pangkal gigi seri bagian atas. Kita baca aug. Aug. Iya. Alhamdulillah, pada pertemuan kita hari ini kita telah menyelesaikan sifatul huruf, baik yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan, ya. Baik yang memiliki lawan maupun tidak memiliki lawan. Alhamdulillah. Sehingga diharapkan ikhwanuna bisa memahaminya dengan baik dan bisa menyebutkan satu persatu sifatul huruf, ya, mulai dari nafas, berdasarkan nafas, kemudian suara, lidah terangkat atau tidak terangkat, kemudian lidah merapat atau tidak, kemudian mudah atau sukar. Misalnya huruf, sekarang huruf lam. Huruf lam sifatnya apa saja? Dari sisi nafas, jahar. Dari sisi suara, tawassut. Dari sisi lidah, terangkat atau tidak? Istifal. Kemudian apa? Infidah. Kemudian apa? Kemudian izlak. Kemudian yang tidak berpasangan sifatnya apa saja? Inhiraf dan yang terakhir apa tadi? Istiqala. Jadi sifatnya ada 7. Sifatnya ada 7 dan ini yang paling banyak sifat dari huruf lam. Oh, afan, afan. Inhiraf. Naam, inhiraf. Inhiraf. Ya, sebentar. Ada yang inhiraf, inhiraf dan afan sifat inhiraf. Ya, sifat inhiraf. Sifatnya ada 6. Sifatnya ada 6. Saya ulangi lagi, untuk lam sifatnya adalah yang pertama apa? Jahar, tawassut, kemudian istifal, infidah, idlaq dan inhiraf. Dan yang paling banyak adalah sifat dari huruf ra. Apa saja? Jahar, tawassut, istifal, infidah, idlaq. Apa lagi? Takrir. Ya. Inhiraf dulu, inhiraf dan takrir. Ya. Ada yang ditanyakan? Yang bagian kedua itu yang dia sebenarnya sidda, itu ditulis huruf wa. Yang mana? Yang alif. Yang A, huruf A. Nah. Yang T kan sidda, tertahan. Itu alif dengan hamzah beda. Hamzah di bagian bawah sendiri. Beda ya. Alif dengan hamzah beda. Sedangkan yang kita awali tadi adalah huruf apa? Huruf hamzah. Alif adalah huruf apa? Huruful mad. Ya, huruful mad. Insyaallah bisa difahami ya untuk sifatul huruf. Kita masuk pada latihan-latihan yang ada dalam kitab Aisar, juz yang pertama. Ya, juz yang pertama. Juz yang pertama ini latihan-latihan untuk menyempurnakan huruf dan harakat. Ya, menyempurnakan huruf dan harakat. Atau disebut di sini itmamul huruf wa itmamul harakat. Ya. Jadi kita latihan menyempurnakan huruf dan menyempurnakan harakat dalam keadaan contoh-contoh yang masih sangat sederhana, yaitu ya ini didahului dengan harakat fathah. Agar apa? Agar mudah. Karena yang paling mudah itu pengucapan huruf dengan fathah. Ya. Di sini diterangkan oleh penulis itmamul huruf maknanya adalah mengucapkannya sesuai makhraj dan sifat. Ya. Mengucapkannya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya. Kemudian itmamul harakat maknanya adalah yang pertama membuka mulut pada harakat fathah dan meletakkan lidah pada posisi aslinya. Contohnya misalnya misalnya ba, coba. Ba. Ba. Ba. A. A. Ta. Ta. Ini lidah pada posisi aslinya. Ya. Kemudian yang B, menurunkan rahang bawah pada harokat kasrah dan sedikit menggerakkan tengah lidah ke atas. Rahang bawah diturunkan untuk apa? Untuk kasrah. Kita baca. I. I. I. I. Diturunkan rahangnya. I. I. I. I. B. B. T. T. Iya. Kalau shad yang berkasrah berarti si. Kalau enggak diturunkan nanti jadi e. Si. Ya. Si. Si. Ya. Yang ketiga, menghimpun bibir pada harokat dhamma dan menggerakkan lidah belakang sedikit ke atas. Misalnya u. U. Lagi u. U. Itu bagian lidah belakangnya agak naik sedikit ke atas. Bu. Bu. Ya, su. Su. Serta yang D, memposisikan mulut pada posisi aslinya saat menyukun huruf. Ya, ketika sukun itu diposisikan ya mulut pada posisi aslinya. Posisi aslinya seperti ini. Ya. Posisi aslinya mulut seperti ini. Jadi kok misalnya antum baca misalnya ba, coba ba, ba, ba. Ya. Misalnya lam yang bersukun sebelumnya adalah dhamma. Kul. Kul. Ya, kunya maju, ku. Coba majukan bibirnya, ku. Ketika ketemu dengan lam yang sukun sesuai dengan yang ada di sini, ya, diposisikan pada posisi aslinya. Al. Kul. Kul. Ya. Misalnya apa? Misalnya buruj, coba. Jika sukun jim, maka dia posisinya kembali pada posisi bukan buruju, buruju, bukan gitu ya. Tapi dikembalikan pada posisi semula ketika sukun. Bisa dipahami? Yang ketiga, diawali dari harokat fathah yang merupakan harokat yang paling ringan bagi lisan, sebagaimana dituturkan oleh para pakar bahasa Arab terdahulu. Disusul dengan kasrah dan diakhiri dengan harokat paling berat yaitu dhamma. Yang keempat, huruf diawali hamzah yaitu a, ba, ta hingga sin. Dari huruf sin beralih ke huruf kaf, lam hingga ya. Adapun huruf di antara sin dan kaf sengaja diakhirkan karena sebagian besar adalah huruf isti'la. Jadi nanti tidak urut. Ya, ada tujuannya. Ya, abata hingga sin, sa hingga sin. Ya. Kemudian beralih ke huruf kaf, lam hingga ya. Adapun huruf di antara sin dan kaf sengaja diakhirkan karena sebagian besar adalah huruf isti'la. Ada tujuannya. Yang pertama, mempermudah para pemula yang jika belum terlatih membedakan huruf tafkhim dan tarkik akan kerap terjatuh dalam kesalahan ketika melafazkan rangkaian huruf yang terkombinasi dari huruf-huruf tafkhim dan tarkik. Ini tujuannya. Huruf tafkhim itu seperti ra, seperti misalnya afan. Ini setelah sin ya, huruf shad. Wa ta wa. Ya. Karena kalau terkombinasi itu akan berat di lidah. Akibatnya huruf tarkik dibaca tebal atau lawannya huruf tafkhim dibaca tarkik. Oleh sebab itu penyebutan huruf-huruf tafkhim sengaja terkonsentrasikan di bagian akhir untuk meminimalkan kesalahan. Jadi nanti akan ditaruh di akhir. Ya, setelah ya nanti kembali lagi ke sad, ba, ta, wa, ya. Di samping alasan di atas, huruf-huruf yang diakhirkan ini juga relatif lebih sulit, seperti huruf sad, ta, wa, dan bad. Ya. Ini bukan zolo ya, sad, ta, wa, ya, dan bad. Dan sebagai catatan, tidak ada maksud sedikitpun dari penulis untuk mengubah urutan huruf hijaiyah yang telah masyhur di kalangan kaum muslimin sejak diurutkan oleh Nasr bin Asim, ya, berdasarkan kemiripan bentuk urutan tersebut tetap dijaga. Hanya saja dalam pembelajaran pada setiap daris dari 1 sampai hingga 28, penulis berusaha memperbanyak kemunculan huruf yang tengah dipelajari dan menampilkan kembali seluruh huruf yang telah berlalu. Ya. Jadi pada setiap daris itu, maka kemunculan huruf yang sedang dibaca atau dibahas, maka itu lebih banyak. Ya. Dengan menampilkan kembali seluruh huruf yang telah berlalu. Pada huruf-huruf yang sulit, daris sengaja dibuat lebih panjang. Ya, agar terbiasa. Penulis juga berusaha untuk hanya menyebutkan rangkaian huruf tsulatsi yang memiliki asal usul makna dalam bahasa Arab, atau karena hal tersebut lebih ringan bagi lisan. Jadi di sini penulis berusaha untuk menyebutkan huruf tsulatsi, ya, tiga rangkaian huruf yang ada maknanya dalam bahasa Arab, seperti contohnya ha, hasasa, ya. Dalam Arab kan ada hasa, ya gitu ya. Setelah sempurna latihan harakat fathah, beralih kepada latihan harakat kasrah, kemudian dhammah dengan mempermudah, ringkas namun menyeluruh. Yang ke-10, akhir dari juz satu ini adalah pengajaran nama-nama huruf hijai. Bab ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Namun penulis sengaja akhirkan dengan alasan di muka, yaitu alasan tidak ditempuhnya model tahajji dalam aisar. Model tahajji dengan dieja dulu. Misalnya hamzah fathah a, ya, hamzah fathah a, enggak gitu ya. Hamzah fathah a, ba fathah ba, a ba, enggak seperti itu. Ini model apa? Tahajji. Ya. Model ini masih dijaga di negara Arab. Modelnya mereka masih gitu. Hamzah fathah a. Misalnya hamzah fathah ba sukun ab. Nah, gitu. Mereka masih seperti itu. Ya. Seperti dalam qaidah nuraniyah, seperti itu mereka masih praktekkan. Ta fathah ta, ta fathah ta, ta ta. Nah, gitu. Tapi kita langsung, ya, kita langsung dibaca. Ini lebih mudah, ya. Ini lebih mudah biiznillahi ta'ala. Kita masuk daris yang pertama, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, untuk fathah dengan membuka mulut dan meletakkan lidah pada posisi aslinya. Kita baca a, a, a. Antum melatih dalam majelis ini masing-masing berupaya melatihnya, dan juga nanti ya, kalau pas ada kesempatan di waktu-waktu istirahat, dipraktekkan dengan temannya. A, a, ba, ba, a, ba, a, ba. Ini ya, kalau lancar antum bisa baca sesuai dengan temponya, ya. Atau bisa dibaca, ya, karena lihat keadaan dari yang akan diajari. Aba, coba. Aba. kalau agak ini kecepatan bisa di apa? Dibaca temponya agak lambat. Aba. Aba. A-a. A-a. Aba. Aba. Ya. Tapi kita baca dengan tempo agak agak cepat aja. Ya. Kita baca. A-a. A-a. Aba. Aba. Ba-a. Ba-a. Ya. Tidak ba-a, tapi ba-a. Ba-a. Ba-ba. Ba-ba. Ba-a. Ba-a. A-ba-a. A-ba-a. A-ba-ba. A-ba-ba. Bibirnya dirapatkan ya, dengan ditekan. A-ba-ba. A-ba-ba. A-ba-ba. A-ba-ba. A-a-a. A-a-a. Ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Baca bersama-sama. A-a. A-a. A-a. Ayo lanjutnya. A-ba. Ayo. A-ba. Ba-a. Ba-ba. Ba-a. A-ba-a. A-ba-ba. A-ba-ba. A-a-a. Ba-ba-ba. Kita lanjutkan pada deres yang kedua. Kita baca. Makhrajnya. Ya, ingat-ingat lagi. Ujung lidah dengan apa? Pangkal dua gigi seri atas. Letaknya di sini. Ya. Kita baca. Ta. Ta. Ta. Bet. Bet. Kita baca. Ata. Ata. Bata. Bata. Tata. Tata. Dibuka ya, dilatih. Tata. Ta-a. Ta-a. Ta-a. Ta-ba-ba. A-ta-ba. A-ta-ba. Ta-ba. Ba-ba. Ba-ta. Ba-ta. A-ba-ta. A-ba-ta. A-ba-ta. A-ba-ta. Kalau ngajari anak, mengajarkan anak, tapi dia masih berat, artinya masih bingung, maka boleh dibaca terputus, namun, ya, boleh dibaca terputus, namun tidak boleh dibanyakan. A, ta, kemudian disambung, ya. A, ta, ba, ta. Kalau masih susah, jangan sampai dipanjang-panjangkan. Bata. Tata. Ya. Tapi diputus. Bisa diputus. Dibaca dengan pendek. Baru disambung. Ya. Dibiasakan untuk bisa menyambung huruf. Fafadhal dibaca bersamanya. Ata. Ayo. Ata. Satu aja yang ya. Coba siapa ya, coba oke okay. Ya, coba sekali ada ya, ada ya, ada bata tata saa sababa ataba saba bata abata abata. Ya. Lanjutkan. Karena ini kalau di radio itu pertemuan 40 pertemuan 42 itu sampai baru sampai di halaman ke 84 ya. Pertemuan di Radio Mirah membaca kitab Aisyarni pertemuan ke 42 sampai halaman baru sampai halaman ke 83 ya. Dengan durasi per pertemuan 30 menit ya. Durasinya cuma 30 menit ya. Sepekan 2 kali. Kalau kita sehari berapa hari? Berapa jam? Ya. Itu ibaratkan berapa pertemuan tuh? Ya. Sehari bisa berapa? 14. Ya. Ada 2 jam, 2 jam berarti 4 pertemuan berapa? Pertemuan 4 kali. Kita baca aja. Nanti kalau ada yang penting ya semuanya sudah mempraktekkan walaupun tidak bisa baca satu persatu. Kita baca. Fa. Fa. Fa. Fa. Kadang-kadang antum melihat pengajarnya biar antum tahu gimana sih pengucapannya. Fa. Fa. As. As. Kita baca. Asa. Asa. Asa. Asa. Basa. Basa. Tasa. Tasa. Sasa. Sasa. Basasa. Basasa. Abasa. Abasa. Asaba. Asaba. Sabata. Sabata. Abatasa. Abatasa. Tanya, disiskan ya. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Abatasa. Coba dibaca bersama-sama. Asa. Asa. Bata. Tasa. Sasa. Batasa. Abasa. Asaba. Sabata. Abatasa. Abatasa. Ya. Pada pelajaran keempat kita baca ja. Ja. Kita baca ja. Ja. Ja. Ja. Tengah lidah dengan langit-langit. Tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya jahar, syiddah, istifad. Ini tidak semua sifat disebutkan, ya, tidak semua sifat disebutkan, yang pokok saja. Kita baca. Fajaja. Fajaja. Bajasa. Bajasa. Antum ketika membaca seperti ini upayakan untuk menggunakan nafas, bukan nafasnya di dada. Nafas dada itu seperti ini, kalau ngambil. Fajaja. Itu nafas dada. Jadi antum pakai nafas alami yang antum pakai setiap hari ketika antum berbicara. Itu nafasnya antum pakai nafas perut. Ya. Jadi antum ambil nafas, maka perutnya akan terisi suara. Itu nafas perut. Itu lebih los, lebih lepas dan lebih kuat. Ketika nanti antum membaca yang panjang, antum insya Allah kuat. Kalau antum membaca Al-Quran kan biasanya gini, ayat-ayat yang panjang, misalnya apa? Wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Itu. Itu pakai nafas perut. Kalau pakai nafas dada. Wa ma umiru ya, berat nafas dada. Kita berbicara setiap hari ini kita pakai nafas perut. Antum perhatikan kalau antum mau berbicara itu perut antum gelembung. Antum ketika membaca itu pakai nafas apa? Nafas perut. Itu lebih panjang dan lebih lepas. Ya. Seperti bayi, antum perhatikan, bayi itu dia kalau nangis ya, suaranya melengking, ya kan? Suaranya melengking, nyaring dan panjang. Bisa ya? Perhatikan ya. Nah, kalau bayi nangis itu nanti dia pakai nafas perut itu. Perutnya kembang-kempis. Ketika mau mengambil nafas itu nangisnya dia perutnya gelembung, ketika nangisnya lepas panjang. Ya, nanti ketika sudah habis lagi mau nangis lagi, ambil nafasnya lihat perutnya menggelembung. Ya. Itu alami. Dan ini kalau kita praktekkan panjang, ya. Bacaan kita bisa panjang, terutama ayat-ayat yang butuh untuk mengambil nafas panjang. Ya. Maka disimpan di perut. Gitu ya. Sampai di mana tadi? Kita baca. Tajaja. Tajaja. Bajasa. Bajasa. Tajaa. Tajaa. Ini biasakan mulai sekarang, dibuka. Ya. Mumpung masih ringan. Ya. Ajaja. Ajaja. Jasasa. Jasasa. Jababa. Jababa. Abaja. Abaja. Baaja. Baaja. Terutama untuk huruf hamzah yang berada di tengah ataupun di akhir, maka jangan sampai huruf sebelumnya ini suaranya masuk ke hamzah. Contohnya seperti ini. Baaja. Teman-teman, baaja. Ini tidak benar. Tapi baaja, coba. Baaja. Jangan sampai baaja. Ba-a-ja. Itu berarti antum apa? Mentasydid huruf tersebut. Ini antum perhatikan. Yauma idzin. Yauma idzin. Sebagian ada yang baca yauma idzin. Ya. Maka dihindari. Ya. Kita baca baaja, coba. Baaja. Abatasaja. Abatasaja. Dibuka ya. Kalau enggak dibuka seperti ini. Abatasaja. Ya. Abatasaja. Ya lebih parah nanti ke e suaranya. Abatasaja. A. Ya dibuka ya. Kita baca bersama-sama. Sajaja. Ya. Sajaja. Badata. Sajaa. Ajaja. Jasata. Jababa. Abaja. Baaja. Abata saja. Abata saja. Ya. Cukup. Cukup. Tidak 45 menit. Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Diulang-ulang. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.